Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk selalu berada di jalurnya, untuk selalu berada di jalur kebenaran, sehingga minimal pada saat sekarang ini kita berusaha untuk mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kehidupan kita ini. Kita akan mengetahui lebih lanjut dari keterangan firman Allah pada hari ini di ayat 47 dari surat Ibrahim yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun zuntiqam. Karena itu, janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-47 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah jauh lebih besar tipu dayanya dan akan menghilangkan segala tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada ajarannya. Di dalam ayat 47 ini Allah menggambarkan tentang kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang adanya janjinya yang harus kita pegang kuat-kuat dan kita pahami sebagai landasan kita untuk tetap bersemangat dan konsisten di dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Allah tidak pernah menyalahi janjinya terhadap para rasulnya. Allah menjanjikan akan memberikan perlindungan kepada rasulnya, dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan janjinya kepada rasulnya untuk membuat kebahagiaan di dalam kehidupan mereka, dan itu dibuktikan oleh Allah dengan tidak adanya kisah atau cerita ada rasul yang stres atau depresi dan kemudian bunuh diri. Ya, ada juga di dalam Al-Quran di mana Allah menggambarkan situasi hati, suasana hati dari Rasulullah yang begitu sangat merasa sangat kasihan dan sedikit tertekan karena sikap orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima ajarannya. Itu pun karena rasa kasih sayang Rasulullah yang begitu besar terhadap orang-orang tersebut. Akan tetapi karena sikap mereka tidak mau menerima ajaran dakwah, Rasul merasa sangat kasihan kepada mereka. Ya, hampir-hampir saja engkau membunuh dirimu, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, karena memikirkan mereka. Ya, itu terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Dijelaskan secara lebih gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan begitu banyak Allah mengumbar janji-janji kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Ini bukan sekedar janji kosong atau palsu, bukan hanya sekedar pemanis bibir saja, akan tetapi benar-benar merupakan suatu janji yang akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Azizun, Maha Perkasa yang mampu membuktikan segala janji-janjinya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Bagi orang-orang yang ingin berinfak, kemudian ada bisikan hati, jangan dikeluarkan, kamu nanti akan miskin, anakmu membutuhkan. Itu sebenarnya adalah janji syaitan yang menakut-nakuti kita untuk terjatuh dalam kemiskinan. Akan tetapi, supaya kita merasa lebih yakin dan optimis untuk berinfak, maka peganglah janji Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Bagi orang yang mau menginfakkan hartanya, ada janji ampunan dari Allah dan juga karunia yang lebih besar dari harta yang dikeluarkannya. Tidak ada orang yang berinfak kemudian jatuh miskin. Kita tidak menemukan di dalam kisah kehidupan para sahabat, mereka-mereka yang menginfakkan hartanya jatuh dalam kemiskinan sehingga kekurangan makanan atau tidak kelaparan karena habis hartanya. Abu Bakar menginfakkan hartanya, tapi toh ternyata hidupnya nyaman-nyaman saja, dalam artian tidak mesti harus kaya sekali, tetapi juga beliau tidak sampai sampai tidak makan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang digambarkan di dalam keterangan sejarah bahwa terkadang beliau tidak makan, ya, karena memikirkan umatnya, ya. Beliau infakkan seluruh hartanya tetapi tidak makannya Rasulullah bukan merupakan suatu hal yang sangat menggenaskan, ya, tetapi dilandasi oleh suatu hal yang begitu sangat menyenangkan. Ada makanan kita makan, tapi tidak ada makanan kita berpuasa, dan itu jauh lebih baik karena mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat membahagiakan kehidupan yang seperti ini. Dan masih banyak lagi janji-janji yang lain yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kita bisa menemukan Allah waliyul lazina amanu, ya, Allah menjadi wali pelindung bagi orang-orang yang beriman, ya, sedangkan syaitan akan menjadi wali atau pelindung bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ini harus menjadi pegangan kita semua. Dan kalau ingin mengetahui lebih lanjut, coba teliti kembali Al-Quran, baca kembali Al-Quran, maka subhanallah, kita akan mendapatkan suatu motivasi yang begitu sangat besar. Kita akan sangat terinspirasi karena memang Al-Quran merupakan kitab suci kehidupan yang memberikan semangat bagi orang-orang yang mampu memahaminya. Makanya tidak heran kalau Nabi dan juga para sahabat adalah pekerja keras karena mereka terinspirasi oleh Al-Quran. Tidak heran kalau para ulama dan salafus salih kita terdahulu adalah orang yang mampu menorehkan tinta sejarah emas di dalam kehidupan, karena memang mereka sangat terinspirasi dengan keterangan-keterangan Al-Quran. Untuk lebih lanjutnya memahami hal ini, bersama kita sudah ada Ustaz Ardiansyah, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini saya ingin mengatakan begini, bahwa kalau di dunia ini kita melihat terkadang para pimpinan itu ketika dia sudah menyampaikan himbauan dan begitu juga sudah mengeluarkan surat edaran, tapi ternyata bawahannya juga tidak mau mematuhinya, maka tahapan berikutnya adalah memberikan semacam teguran keras atau peringatan keras. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sudah sampai kepada tahapan memberikan peringatan yang keras. Walaupun sebetulnya bagi mereka yang menggunakan akal sehatnya, bagi mereka yang mau menggunakan hatinya, mereka mengetahui bahwa kisah-kisah dari orang-orang yang zalim yang dahulu dihancurkan Allah, sindiran-sindiran Allah betapa neraka itu memiliki magnet yang sangat kuat akan menyeret orang-orang kafir ke dalamnya, semuanya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala secara halus. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas, jangan sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Artinya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para rasulnya dari wahyu dan menjelaskan bagaimana akibat yang akan menimpa dan diderita oleh orang-orang kafir yang menolak ajaran mereka, ini tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala pungkiri, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain juga telah ditegaskan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak mengingkari janjinya. Nah, kalau kita mengetahui bahwa atasan kita itu adalah orang yang sangat tegas, kalau dia sudah memberikan teguran dan dia sudah memberikan semacam peringatan, maka itu akan dia lakukan, maka dengan demikian, ya, kita akan tidak akan berani untuk menyalahi atau mengingkari apa yang telah ditetapkan dari atasan kita itu. Demikian jugalah dengan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta kita, yang akan menentukan kehidupan kita di dunia ini dan yang akan juga menghisab amal ibadah kita, dalam artian meminta pertanggungjawaban daripada kita dari apa yang telah dia berikan, dari umur, kesehatan, kenikmatan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita potensi akal fikiran, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan alam semesta ini. Maka semuanya itu hendaklah kita pergunakan dalam rangka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lain. Memang betul ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya itu dan rahmatnya itu sangat luas melebihi daripada marahnya. Tapi di dalam ayat ini Allah juga mengingatkan kepada hamba-hambanya yang berdosa, innallaha 'azizun dzintiqam. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, artinya dapat berbuat apa saja, dia dapat berkuasa atas segala apa saja, dan Allah itu juga mempunyai balasan yang sangat pedih. Allah itu salah satu sifatnya adalah al-muntaqim, yang sangat pendendam. Kepada siapa? Tentunya kepada mereka yang durhaka, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tunduk dan patuh kepada apa yang telah disampaikan para rasul. Dan kita ayat yang seperti ini sebenarnya bukan hanya ditujukan pada masa lampau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan terus berlaku ila yaumil qiyamah. Jadi peringatan ini sebenarnya menyentuh kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan melakukan, pasti akan melaksanakan apa yang telah dia janjikan, bahwa orang yang berbuat baik akan mendapatkan, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, balasan kebaikannya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjamin atas orang-orang yang berbuat dosa, mereka juga akan mendapatkan siksa neraka. Namun tentunya kita tidak dapat menjamin diri kita. Yang dapat menjamin diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti karena kita sudah berbuat kebaikan, kesalehan, kemudian kita menjamin, saya menjamin atas diri saya pasti masuk surga. Tidak bisa. Karena yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah yang menjamin, nah inilah Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah yang menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Maka jaminan itu menenangkan hati kita. Begitu juga lah, kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengampunkan seseorang itu, maka Allah Subhanahu wa taala dapat mengampunkannya, dan tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Nah tentunya ketika kita berbuat baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan keamanan, jaminan keselamatan, dan jaminan akan dimasukkannya ke dalam surga. Inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu ibadah kita sebenarnya, dari salat, puasa, zakat, haji, dan seluruh amal ibadah yang lainnya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga dengan ridhanya ya Allah Subhanahu wa taala kucurkan rahmat-Nya kepada kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Ali, menarik sekali ini sampaikan oleh Ustaz Ali tadi. Sedikit mungkin perumpamaan bahwa di dalam hidup ini kita pasti tahu bahwa tidak akan ada orang yang berani main-main dengan polisi, karena dia tahu pasti akan ditangkap. Tidak akan ada berani orang, seseorang melecehkan seorang jaksa ya, atau pengacara, karena dia tahu bahwa kalau dia macam-macam dia pasti akan dituntut. Tidak ada pemborong yang berani main-main dengan bupati ataupun dengan gubernur atau presiden, karena dia tahu kalau dia macam-macam pasti dia tidak akan mendapatkan bagian daripada borongan. Kalau ini pemahamannya di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita pahami lebih daripada itu adalah jangan coba macam-macam dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan oleh Ustaz Ardi, dan Al-Qur'an sendiri mengungkapkan innallaha 'azizun dzintiqam, Allah itu maha perkasa yang mampu berbuat apapun, dan dzintiqam yang sangat berat sekali pembalasan dendamnya kalau kita melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita mau menundukkan diri kita, kalau kita mau mengikuti syariat manhaj dari Allah, kalau kita mau taat, menjadi hamba-hamba yang taat, maka Allah menggambarkan dirinya sebagai Ghafurur Rahim, yang penuh dengan ampunan dan maha pengasih lagi maha penyayang, yang akan melimpahkan banyak hal kita di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita mampu menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Tinggal kita memilih yang mana, salah satu di antara dua, dan jangan sampai salah memilih, karena kalau sampai salah memilih kita akan terjebak ke dalam kehancuran kehidupan kita sendiri. Ini saja dapat disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.